بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab رياض الصالحين masih dalam bab tentang riya, haramnya riya, hadis yang ke 1617. Ya, wa anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala an-nasi yuqta yawm al-qiyamati alaihi rajulun ustushhida فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang pertama diputuskan pada hari kiamat kelak adalah rajulun, seorang lelaki, ustushhida, mati dalam pertempuran, mati syahid. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'matah, maka didatangkanlah dia lalu diperkenalkan kepadanya nikmatnya. Fa arafaha, dia pun mengenalinya. Qala fa ma amilta fiha, maka dia ditanya, apa yang kamu lakukan pada nikmat tersebut? Qala, dia pun menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang fika, di jalanmu ya Allah, hatta stushhidtu, sampai aku mati syahid. Qala, Allah pun mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari, tapi sesungguhnya engkau berperang, engkau bertempur agar dikatakan bahwa engkau adalah seorang pemberani. Faqad qila, dan ucapan itu telah dikatakan oleh seseorang kepadamu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya binnar, kemudian diperintahkanlah tentang orang ini sehingga dia diseret, ala wajhihi, di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dia dilemparkan dalam neraka. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamah, kemudian seseorang yang mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya, wa qara' al-Qur'an, serta dia membaca Al-Qur'an, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka didatangkanlah orang itu, lalu diperkenalkan kepadanya nikmatnya, dan dia mengenalinya. Maka Allah bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan pada nikmat tersebut? Qala, ia pun menjawab, "Ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu." Aku mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an di jalanmu. Qala, kadzabta, Allah mengatakan, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqal 'alim. Tapi sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agar dikatakan kepadamu engkau seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liqal huwa qari. Dan engkau membaca Quran, mempelajarinya, supaya dikatakan kepadamu dia seorang pembaca Quran. Faqad qil, dan telah dikatakan, yakni kepadamu ucapan-ucapan tersebut. Thumma amara umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah terhadap orang ini sehingga dia diseret di atas wajahnya, berjalan, ditarik sampai dia dilemparkan ke dalam neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaih. Kemudian seorang lelaki yang Allah berikan kelapangan kepadanya, wa a'tahu min asnafil mal, dan Allah berikan kepadanya dari berbagai harta benda. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka didatangkanlah orang itu, dikenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dan dia mengenalinya. Allah pun mengatakan, fama 'amilta fiha, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah kutinggalkan satu jalan pun yang engkau suka untuk diinfakkan padanya, illa anfaqtu fiha lak, kecuali aku menafkahkan untukmu di jalan tersebut. Qala, Allah pun mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawadun. Tapi sesungguhnya engkau melakukan itu semuanya agar dikatakan kepadamu dia seorang dermawan. Faqad qila, dan telah dikatakan kata-kata tersebut. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan terhadapnya, fasuhiba ala wajhihi, lalu dia diseret, berjalan di atas wajahnya, dia ditarik, hatta ulqiya finnar, sehingga dia dilemparkan di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang beberapa orang yang beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beramal tapi karena riya, sum'ah. Amal yang dia lakukan adalah hakikatnya amal-amal yang saleh, amal yang baik secara syar'i. Golongan pertama melakukan jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir. suatu amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sebut dalam hadis yang lain sebagai dzirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan-amalan Islam. Tapi ketika dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun sempat mengatakan aku lakukan itu karena Engkau ya Allah, di jalanmu ya Allah, tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sudur, mengetahui apa yang ada di dada manusia dari niat-niat pada suatu amalan. Allah Azza wa Jal tidak mungkin dibohongi. Maka Allah Azza wa Jal menyingkap niat orang itu yang sesungguhnya. Allah mengatakan bahwa kamu dusta, apa yang kamu katakan tidak benar. Sesungguhnya engkau berperang, niatmu adalah agar engkau disebut sebagai seorang pemberani, atau sebutan-sebutan yang semakna dengan itu, seorang pahlawan, dan pujian-pujian yang lain. Maka ketika itulah sebetulnya pendorong dari amalannya, Allah Azza wa Jal tidak memberinya pahala sama sekali. Walaupun itu amalan besar, yaitu jihad fi sabilillah, Allah tidak memberinya sama sekali pahala. Bahkan Allah Azza wa Jal memasukkannya ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik, dengan penuh kehinaan. Dia diseret sehingga wajahnya yang di bawah ditarik, wajahnya yang di bawah, terus sampai dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Golongan yang kedua seperti yang kita dengarkan, dia juga seorang yang beramal dengan amalan yang sesungguhnya amalan soleh, belajar ilmu agama, mengajarkannya, membaca Al-Quran, mempelajarinya, lalu mengajarkannya. Amal yang sangat baik, amal yang sangat bagus, suatu amalan yang Nabi katakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran lalu mengajarkannya. Talabul ilm, mempelajari ilmu agama, amal yang sangat saleh yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat, dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Mereka yang mengajarkan ilmu kemudian mengajar, mereka yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya. Nah, ketika ternyata dia lakukan itu semuanya bukan karena niat yang baik, bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mencari ridhanya, mengharap pahalanya, maka amal itu tidak bernilai di sisi Allah. Allah tidak memberinya pahala sama sekali. Bahkan Allah Azza wa Jal menghukumnya dengan hukuman berat, seperti yang kita dengar dalam hadis. Dia sempat mengatakan saat ditanya bahwa aku melakukan ini semuanya di jalanmu, tapi Allah Azza wa Jal Maha tahu. Allah pun mendustakan apa yang dia katakan. Kadzabta, kamu dusta. Bahkan hakikatnya niatmu adalah agar dikatakan kepadamu engkau seorang alim, seorang yang berilmu. Niatmu adalah agar kamu dikatakan oleh orang-orang qari, seorang pembaca Quran. Dan apa yang kamu maukan sudah terpenuhi. Orang-orang pun sudah menyebut bahwa engkau sebagai seorang alim. Orang-orang pun sudah menyebut bahwa engkau sebagai qari, pembaca Quran. Apa yang kamu niatkan sudah kamu dapatkan. Gidirannya sekarang mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. pahala tidak Allah beri, bahkan hukuman yang Allah berikan kepadanya, diseretlah dia ke dalam neraka jahannam dengan penuh kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula contoh ketiga yang disebutkan Rasulullah alaihissalatu wassalam, seorang yang berinfak di jalan Allah, infak di jalan Allah tidak mudah. Seorang yang banyak berinfak tidak mudah, karena membutuhkan sifat al-jud, kedermawanan, mengorbankan banyak harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bagi sebagian orang begitu berat. Suatu amalan yang juga banyak dianjurkan dalam Al-Quranul Karim, suatu amalan yang banyak dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu amalan yang dijanjikan bahwa Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Tapi itu semuanya bila dilakukan dengan ikhlas, itu semuanya bila dilakukan dengan benar-benar karena Allah, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Maka ketika niatan yang baik itu tidak ada pada orang yang melakukannya, justru karena niat buruk, yaitu agar dikatakan sebagai jawad, seorang yang dermawan, maka semua amal yang baik itu tidak kemudian menjadi baik, tidak kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jal, tidak berkembang seperti yang Allah janjikan. Ini semua karena niat yang rusak. Bahkan Allah Azza wa Jal mengadab orang tersebut. Pahala tidak Allah berikan, Allah Azza wa Jal justru mengadab dia dengan adab yang menghinakan. Allah Azza wa Jal maha tahu bahwa sesungguhnya yang dia lakukan hanya untuk disebut sebagai seorang yang dermawan, dan telah dikatakan oleh orang-orang bahwa dia sebagai seorang dermawan, apa yang dia inginkan sudah dia peroleh. Maka Allah Azza wa Jal menghukum dia dengan diseret ke dalam neraka jahannam penuh kehinaan, wajahnya di bawah, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah tiga gambaran yang disebutkan Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, menggambarkan dengan jelas bahayanya riya. Seorang yang riya rugi dunia dan akhiratnya. Di dunia dia telah mengeluarkan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan harta benda, mengorbankan nyawa bahkan. Tapi ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa dari semua pengorbanannya, bahkan dapat murka Allah Azza wa Jal. Ini semua disebabkan karena apa? Karena riya, karena sum'ah, karena ketidakikhlasan dalam niat. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Azza wa Jal sudah memperingatkan, Rasulnya alaihi salatu wassalam juga sudah memperingatkan, walikulli mri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ketika dia niat untuk dipuji, pujian dia dapatkan. Tapi pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah haramkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal yang kita lakukan dari amal-amal yang soleh. Hadis berikutnya disampaikan oleh Nawawi rahimahullah. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna nasan qalu lahu inna nadkhulu ala salatinina fadaqulu lahum بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا nifaqan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa orang-orang mengatakan kepada beliau, inna nadkhulu ala salatinina, sesungguhnya kami masuk menemui penguasa-penguasa kami. Fanaqulu lahum, maka kami pun mengatakan kepada mereka, bi khilafi ma natakallam, berbeda dengan apa yang kami bicarakan di antara kami. Idza kharajna min indihim, bila kami keluar dari sisi mereka. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahli Rasulullah. Kami menganggap sikap seperti ini sebagai sikap kemunafikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Al-Bukhari. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis ini dicontohkan bagaimana sikap yang tidak benar, yang itu juga sangat mungkin disebabkan karena riya atau yang sejenisnya, yaitu sebuah kaum yang mereka ketika bicara dengan para penguasa berbeda dengan ketika mereka bicara tidak di hadapan penguasa. Yakni kata-kata yang tidak benar disampaikan kepada penguasa, dan biasanya hal ini disampaikan kepada mereka untuk memperoleh simpati dari para penguasa. Itu yang biasa terjadi, ingin memperoleh simpati dari para penguasa, sehingga berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang menyenangkan, yang menarik mereka, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ketika orang-orang itu melaporkan kepada Ibnu Umar atau menanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pun mengatakan yang seperti ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya sebagai sikap kemunafikan. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mengatakan dalam hadis bahwa salah satu dari tanda-tanda kemunafikan adalah idza haddatsa kadzab, bila dia berbicara dia berdusta. Apapun pendorongnya, walaupun pendorongnya adalah apa? Pendorongnya adalah karena di hadapan penguasa dia tidak bisa ngomong apa adanya, cenderungnya mengatakan yang menyenangkan, tetap saja itu adalah dusta, dan itu merupakan sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan pada perbuatan dusta kecuali pada bab yang sempit sekali. Itu telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya pada bab yang khusus tentang itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis berikutnya An-Nawawi menyebutkan hadis yang juga memberikan suatu ancaman yang berat bagi mereka yang tidak ikhlas. Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bih, wa man ra'a ra'a Allahu bih. Muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man sam'a, siapa yang memperdengarkan, yakni memperdengarkan amalannya agar didengar orang dengan tujuan supaya mereka tahu, dengan tujuan untuk dipuji, disanjung, dan yang semakna dengan itu. Man sam'a, siapa yang melakukan hal itu, sam'a Allahu bih. Allah Azza wa Jal akan memperdengarkan kepada manusia, yakni niat buruknya. Artinya Allah akan menampakkan kepada manusia. An-Nawawi rahimahullah menafsirkan ay fadhahahu Allah fadhahahu yaumal qiyamah. Allah akan menampakkan, membeberkan niatnya itu. Niat buruknya akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man ra'a ra'a Allahu bih. Dan siapa yang memperlihatkan amalnya, memperlihatkan pun dengan tujuan agar orang-orang pun memujinya, ra'a Allahu bih, Allah pun akan memperlihatkan niatnya tersebut kepada manusia. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan ancaman bahwa mereka yang di dunia menyembunyikan niat-niat beramal yang tampaknya soleh, tampaknya baik, orang pun memujinya, orang pun menyanjungnya, dia sengaja memperdengarkan, dia sengaja memperlihatkan. Manusia tidak mengetahui apa tujuannya. Barangkali orang pun berhusnudzon kepada dia, orang pun memuji apa yang dia lakukan setelah mendengar atau melihat. Tapi ingatlah, Allah Azza wa Jal Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jal. Alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Maka Allah Azza wa Jal akan menghukum dia dengan ditampakkan niat buruknya itu di hadapan manusia. Di dunia tak tampak, di akhirat Allah tampakkan. Karena di akhirat tersingkap berbagai hal yang tersembunyi, Allah pun mengatakan yauma tubla as-sarair, di hari di mana kerahasiaan-kerahasiaan itu tubla, dibeberkan, ditampakkan. Maka niat-niat buruk itu pun ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang ingin didengar orang dalam amalnya supaya dipuji, Allah pun menampakkan bahwa ini bukan orang yang ikhlas. Allah Azza wa Jal menghukum dia dengan hukuman tersebut. Dan tentunya selanjutnya ada hukuman yang lain yang Allah Azza wa Jal persiapkan untuk mereka, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Mereka yang niatnya agar dilihat, Allah pun akan tampakkan ra'allahu bih. Allah akan tampakkan sariratahu ala ru'usil khalaik, tampakkan apa yang tersembunyi di dadanya di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, betapa malunya orang-orang di dunia menyangka dia baik, dia ikhlas, tapi di akhirat ketahuan niat buruknya, betapa malunya. Bukan hanya itu, sekali lagi bahkan Allah Azza wa Jalla akan mengazab dia sesuai dengan niat-niat buruknya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu ahibati fillah rahimakumullah, menjadi kewajiban kita semua untuk terus memperbaiki niat-niat kita, memerangi nafsu buruk yang ada pada diri kita, melawan niatan-niatan yang tidak baik. Ada kalanya seorang awalnya ikhlas, kemudian muncul ketidakikhlasan. Maka ketika dia sadar, segeralah mengembalikan niatnya kepada yang baik, perangi nafsu yang buruk itu, kembalikan niat kepada yang soleh, Pentingkan ridha Allah Azza wa Jal, dan itu yang semestinya. Jangan mengharap ujian manusia karena tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya. Itu yang mestinya senantiasa diusahakan bagi tiap-tiap muslim dalam berbagai amal soleh yang dia lakukan. Disebutkan pula dalam hadis berikutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal janna yawmal qiyamah ay rihaha. Nabi SAW bersabda dalam hadis, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi, dari ilmu yang dia harapkan dengannya wajah Allah Azza wa Jal, la yata'allamahu, dia tidak mempelajari ilmu itu, illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, kecuali agar dia peroleh dengannya 'aradan minad dunya, harta benda dari dunia ini. Lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan memperoleh aroma surga yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebagaimana hadis yang sebelumnya, Nabi SAW menyebutkan di sini sebuah gambaran seorang yang belajar, mempelajari ilmu agama. Ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, mempelajari ilmu yang dia harapkan wajah Allah dengan ilmu tersebut, yakni ilmu syar'i. Dia pelajari berbagai bidang ilmu syar'i, entah itu bidang akidah, bidang fikih, bidang akhlak, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan berbagai ilmu agama yang semestinya dia niatkan karena Allah. Niatkan dengan niat-niat yang baik agar menjadi seorang yang mengetahui hukum, supaya dia berjalan dengan ilmu, mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Mestinya dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan terhadap ilmu agama, karena kebodohan adalah suatu yang tercela dalam agama. Meniatkan agar dia bisa memberi manfaat untuk dirinya dan memberi manfaat untuk orang lain. Mestinya dia niatkan agar memperkuat hujjahnya dalam agama ini, dan niatan-niatan yang semacam itu. Tapi ternyata la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk mendapatkan harta benda dunia, untuk memperoleh apa yang dia inginkan dari harta benda dunia, atau kedudukan, atau pangkat, atau sebutan-sebutan, julukan-julukan yang semuanya adalah duniawi. Tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Dia meniatkan niatan-niatan duniawi, tidak ada niatan-niatan yang baik, niatan-niatan yang syar'i. Maka lihatlah bagaimana akibat daripada niat buruk tersebut. Niat yang rendah, niat dunia rendah, bukan niat untuk mendapatkan jannah, surga Allah Azza wa Jal. Maka Nabi katakan, lam yajid arfal jannah, dia pun tidak akan memperoleh bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat kelak. Nah, sungguh sengsara. bau surga tidak dia dapatkan. Padahal bau surga dicium dari jarak yang sangat jauh. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini amal yang saleh, tapi niatnya buruk. Bagaimana dengan orang yang berniat buruk pada amal yang buruk? Tentu lebih buruk lagi. Ahibati fillah rahimakumullah. Atau orang yang beramal saleh dalam suatu suasana amal saleh, tapi dia tidak berniat yang baik. Bagaimana dengan orang yang memang suasananya suasana yang buruk? Dia akan lebih baik, lebih mudah untuk berniat dengan niatan-niatan yang buruk. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk itu ahibati fillah rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk membantu kita, memberikan taufiknya kepada kita agar senantiasa kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingat para ulama kita merasakan betapa beratnya mengobati niat, betapa beratnya memperbaiki niat. Apalagi kita, ternyata memang tidak mudah. Ada saja godaan-godaan, ada saja hal-hal yang mengusik niat-niat agar kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jal, maka sangat sulit keikhlasan itu didapatkan. Karena manusia lebih cenderung kepada nafsunya. Apalagi sebagian dari kita nafsunya seperti yang digambarkan dalam ayat ammaratun bisu, sangat memerintah kepada yang buruk. Kalau kondisi jiwanya seperti itu, tentu betapa beratnya dia rasakan ya untuk memperbaiki niat agar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dia mesti berperang yang sekuat-kuatnya untuk memerangi jiwa yang ammarah bisu. Nah, sehingga sekali lagi, hanya dengan bantuan dari Allah Azza wa Jal, hanya dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, seseorang akan bisa ikhlas di dalam niatnya.